Nah, itulah para pendengar sekalian, bayati asli dalam tingkatan nada jawab. Tingkatan ini sudah cukup tinggi dan tidak perlu misalnya untuk diteruskan lagi kepada jawabul jawab bagi qori ataupun qoriah yang memang tidak mampu lagi. Sebab nanti kalau diteruskan pada jawabul jawab, tingkatan nada terlalu tinggi sehingga lagu dan susunan lagunya akan rusak. Nah, kalau yang mampu silakan untuk membawanya. Kalau yang tidak, sudah cukup sampai di situ. Nah, sekarang saya akan coba untuk menyajikan nada jawabul jawab untuk contoh bagi yang mampu. Kita persilahkan untuk melihat kembali kepada surah Ar-Rahman. Lagunya adalah Bayati Syuri. Tingkatannya jawabul jawab. Jawab. Wa syari'atul Islam. Saya ulang lagi. Wa syari'atul Islam. Kita terapkan dalam surah Ar-Rahman. وَالْحَبُّ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانُ وَالْحَبُّ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ sedikit, coba diulang, ambil nafas dulu. What?